Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin telah kita bahas sebagai faedah tambahan berhubungan dengan nama-nama deretan para sahabat, juga para a'immah dari kalangan tabi'in. Nah, yang memiliki apa? Keutamaan-keutamaan baik dari hizuhud dan ahlu zuhad at-tamaniyah, kemudian taib al-fuqaha us-sab'ah, taib juga dari deretan para sahabat yang dikenal dengan abadillah. Siapa itu abadillah? Kalau dikatakan dalam ilmu hadith, dan indak ya Ridwan, al-abadillah siapa saja? Itu abadillah yang empat, yaitu Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair, dan Abdullah ibn Amr ibn As. Kenapa Abdullah ibn Mas'ud tidak dimasukkan dalam deretan abadillah secara istilah ahli hadith? Indak ya Okasha. Nah, karena beliau sudah meninggal duluan. Dan abadillah tadi yang empat adalah para sahabat-sahabat muda yang diberi umur panjang sehingga mereka menjadi rujukan di kalangan tabi'in setelah meninggalnya para sahabat kibar. Jadi umur panjang kalau di atas ketaatan ini merupakan apa? Merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Khairukum man tala 'umruhu wa hasuna 'amalu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang umurnya panjang dan amalannya bagus. Karena dengan bertambah umur, bertambah banyak kesempatan untuk apa? Untuk beribadah. Tapi tadi tala 'umruhu bahasa amalan. Tapi kalau umur panjang dan amalan yang jelek, tentunya ini semakin menambah dosa di atas dosa. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, "Wal yahdhar kullal hadari min munafasati ba'dihim li kathrati tahsinihi aw ziyadati fadha'ilihi." Ini nasihat penting. Disisipkan oleh Imam Ibnu Jama'ah khanifillah. Padahal sudah disebutkan di depan dan tidak hanya sekali. Karena memang ini penyakit yang banyak menjangkiti para penuntut ilmu, bahkan para ulama. Yaitu hendaknya betul-betul dia hati-hati. Wal yahdhar kullal hadar. Betul-betul hati-hati untuk apa? Untuk munafasah, yaitu saling menang-menangan. Baik, dengan sebagian mereka dikarenakan banyaknya hasil yang dia capai atau tambahan keutamaan yang dia dapat. Baik. Munafasah dengan fa. Karena ini berhubungan dengan masalah hasad. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala peringatkan alhaakumut takatsur, telah melalaikan kalian berbanyak-banyakan. Karena terkadang seorang ikhwan fillah ingin mengejar, ingin berlomba-lomba dengan yang lain tatkala fulan lebih banyak karangannya. Fulan lebih banyak muridnya. Fulan lebih terkenal, lebih masyhur misalnya. Tayyib. Atau kalau zaman sekarang fulan lebih banyak yang ikuti ikuti apa Twitternya atau apanya, ah entah istilahnya apa, Zain. Kalau dia fulan lebih banyak yang nge-like, ya ini hati-hati ya Fani. Karena syaitan masuk dari sisi ini, naam, dalam keadaan banyak orang tidak menyadari, ya rahmatullah. Makanya diperingatkan hati-hati. Nah, dari apa? Untuk berusaha untuk menyaingi, bersaing dengan sebagian mereka dikarenakan banyaknya tahsil, banyaknya hasil, atau karena tambahan keutamaannya. Karena ini akan apa? Akan menimbulkan hasad. Kenapa? Li'anna thawaba fadailihi ma'idun ilaihi. Taib, dikarenakan pahala keutamaan mereka itu akan kembali kepadanya sendiri. Dalam artian apa? Kalau seorang ngajar ada muridnya yang apa memiliki keutamaan, ya jangan apa kemudian jengkel. Nah, ini peringatan dari apa? Dari imam dan jamaah bahwasanya seorang guru, nanti antum ketika menjadi pengajar juga jangan apa? Jangan kemudian bersaing dengan apa? Dengan talib, dikarenakan ternyata talib lebih banyak hasilnya, bahkan itu semakin menggembirakan kita. Bahkan keberhasilan dalam mengajar ikhwanul fillah tatkala apa? Tatkala yang diajar itu bisa apa? Mencapai yang lebih. Mencapai yang lebih. Taib. Atau bila dia memiliki keutamaan lebih banyak. Kenapa? Karena hakikatnya keutamaan dia pun pahalanya akan kembali ke kita, ke orang yang mengajarinya. Dan terus demikian. Makanya ilmu khanifillah taib tidak akan apa? Tidak akan ada ruginya. Makanya kita hidup masing-masing beristihad sesuai dengan apa yang Allah mudahkan. Untuk apa? Untuk bisa apa? Menyebarkan ilmu. Taib. Man arada an yanqati'a 'amaluhu falyanshuril 'ilma. Siapa saja yang ingin untuk amalannya tidak terputus, maka sebarkanlah ilmu. Baik. Makanya seperti Imam Syafi'i ya khalifillah. Imam Syafi'i sampai-sampai apa berangan-angan untuk apa? Tidak ada seorang pun yang menisbahkan ilmu kepada dirinya. Kenapa? Karena tidak telah mempertimbangkan mereka mau menisbahkan kepadaku atau tidak. Kalau itu mengambil dariku, aku akan tetap mendapatkan pahala. Cuman ada bagi yang mengambil ilmu, ya tetap menisbahkan kepada gurunya dari mana dia mengambil. Ini maksud kalimat terakhir dalam paragraf ini. Kemudian beliau mengatakan wa husna tarbiyatihim mahsubun alaih, dan bagusnya dalam mendidik itu akan apa juga dihitung. Nah, mahsubun alaih maksudnya apa? Dihitung untuk dia sebagai tambahan amalan orang yang mengajari. Misalnya alhamdulillah, nah seorang syekh, nah memiliki murid dan dia menjadi syekh. Ternyata muridnya ini lebih apa? Lebih masyhur, lebih dikenal, bahkan karangannya lebih banyak. Nah bagi syekh yang pertama ya hati-hati untuk apa kemudian membenci atau jengkel atau apa ingin bersaing dengan apa muridnya sendiri. Bahkan hendaknya bahagia, bergembira. Kenapa? Karena bagusnya nah muridnya tersebut dalam mengajar itu juga apa? Juga akan ditambahkan dalam hitungan pahala syekh yang mengajari awal kali. Qala walahu min jihatihim fid dunya ad-du'a'u wa dzikrul jamil wa fil akhirati thawabul jazil. Nas'alullah min fadli. Dan dia dari sisi dunia ifanidillah akan mendapatkan doa dan penyebutan yang bagus ya rahmatullah. Di dunia akan mendapatkan doa, didoakan dan akan disebut dengan kebaikan. Kemudian di akhirat, dan ini yang paling kita harapkan, akan mendapatkan ats-tsawabul jazil, yaitu pahala yang sangat apa banyak, pahala yang melimpah ruah. Bagaimana tidak, Alhamdulillah. Nah, ilmu itu kan berantai, ya tidak? Ilmu itu berantai, Alhamdulillah. Sekarang antum mengajari satu orang, ternyata orang ini kemudian nanti mengajari apa? Orang lain. Nah, orang lain ini diajarkan lagi terus, berapa pahala yang didapat? Berapa pahala yang didapat? Nah, makanya dulu tidak heran kalau para a'immah yang mereka betul-betul mengetahui keutamaan ini, yang mereka apa? Mereka korbankan apa yang mereka miliki dari apa? Dari kemampuan, waktu dan yang lainnya demi ilmu. Dan apa? Dan tidak ingin itu terkurangi hanya dengan mengambil upah. Kenapa, ikhwan fillah? Karena akan sangat rugi ketika dia mengambil upah dengan sebab itu. Nah, mengajari kemudian mempersyaratkan upah, dia dari sisi boleh-boleh, kan? Cuman sayang seribu sayang, karena dia menyegerakan dari apa hal yang seharusnya dia lebih memilih apa yang diakhirkan nanti di akhirat. Tain. Nah, dan akhdul ujrah fi ta'limil ilm, ini pembahasan ma'ruf. Nah, khilaf di kalangan para salaf. Nah, dan sisi yang terjadi kesepakatan, tidak ada keraguan padanya bahwasanya yang paling utama adalah apa? Semata-mata karena Allah. Tayyib. Karena apa? Pahala yang diharapkan di sini. Tapi dari sisi boleh, khanifillah, apalagi dia butuh misalnya, dia tafarruh. Nah, waktunya habis untuk mengajar, dari sisi boleh-boleh. Tinggal hatinya ditata. Kalau tujuannya cuma itu tok, sehingga itu dijadikan sebagai mata pencaharian, maka ini akan apa? Akan rugi. Dalam artian betapa banyak pahala yang akan apa? Yang akan hilang, minimalnya terkurangi. Nah, disebabkan hal tersebut. Maka ijtahidu ikhwanillah, bersemangat untuk seorang bisa memahami ilmu din sehingga bisa menyampaikan. Karena bagaimana mungkin menyampaikan kalau tidak memiliki. Faqitu syai' la yu'ti. Seseorang yang tidak memiliki tidak akan bisa memberi. Baik. Contoh yang sangat apa? Yang sangat sepele mungkin di hadapan atau di mata manusia, mempelajari satu makhraj. Seorang ingin belajar satu makhraj ain misalnya, ain belajar, tolong ajar aku ain ini, dicekkan ainku ini sudah betul belum, masih menganga ya, masih nga atau sudah jadi a. Baik. Kemudian bagaimana bisa membedakan sin dan shin? Ini kan terus dipakai, ya tidak? Terus dipakai, ikhwan. Terus dipakai. Nah, maka sudah hidup. Cuman, ya tadi. Nah, harus memiliki dulu. Memiliki. Jangan sampai karena apa? Hirs, karena hamas, ada semangat. Cuman apa? Seorang belum memiliki. Maka tahsil sangat penting, ikhwan. Kokohkan dulu. Kokohkan dulu. Nah, dan upaya untuk bisa kokoh ya ijtihad, semangat. Nah, jangan sampai keadaannya seperti yang disebutkan dalam syair. Siapa yang yang ingat dengan syair ini yang saya isyaratkan. Apa kira-kira syair yang berhubungan dengan hal ini? Tayyib, yaitu bain. Dan dulu telah kita bacakan juga, yaitu idza yu'dhika harrul masifi wa karbul kharifi wa bardush syita wa yulhika husnul zamanir rabi'i wa akhdhuka lil ilmi qul limata. Jika menyakitkanmu panasnya musim panas, panas sekali. Nah, panas enggak bisa ngapal. panas yang bisa belajar. Atau wakarbul kharif, musim gugur repot mau keluar, kotor-kotoran banyak sekali, daun-daunan di rumah saja. Taib. Atau wabardu syita, pas musim dingin. Ya. Taib, tidak bisa konsentrasi, dingin. Lapar terus. Ketika musim semi yang paling enak, yulhi. Wa yulhi ka husnul zamanir rabi. Pas musim semi, lalai. Ah, ini kalau enggak dinikmati pemandangan, angin enak, musim enak, kita refreshing saja. Ya, kalau seperti ini, wa akhdhuka lil ilmi kullimata. Lalu kamu mengambil ilmu, katakan kepadaku, kapan mau ngambil ilmu? Ya tidak. Kapan mau ngambil ilmu? Dalam artian, ya namanya zaman, waktu, panifilah kita, bukan waktu itu sebagai alasan. Pas musim tandur, aduh bayai sakit. Pas musim maton, capek. Pas musim panen, kapan? Karena orang petani misalnya ya antara tandur, maton, panen, dia tidak. Misalnya, pedagang itu. Pedagang juga, ya masing-masing khanifillah kondisinya ya. Ada saja halangan. Kalau kita menyerah dengan keadaan kita, kapan kita mau mengambil ilmu, ya tidak. Tapi butuh semangat. Dain butuh semangat dari kita. Nasallallahu alaihi wasallam an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardha.